tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala keluh. Nusantara, hamba Allah yang mulia. Kita jumpa kembali di dalam acara Percik Perenungan, untuk merenung dan mencari percikan yang indah dan yang menguatkan batin kita, agar diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan akhirnya bangsa ini menjadi bangsa yang berharkat, bermartabat, dan sejahtera. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, baru saja kita mendengar saudara Hari Yamba menyanyikan suatu lagu yang menggetarkan kita semuanya. Memang Tuhan adalah tempat berteduh, tetapi yang luar biasa, manusia memang sering mengeluh. Dan segala keluh, dari mulai keluh kesah tentang kesehatan sampai keluh kesah tentang jabatan. Nah, bagaimana kita akan menangani semua keluh kesah ini? Apakah baik memang mengeluh? Kelihatannya bangsa Indonesia sekarang, kalau saya tanya, lebih senang bersyukur atau mengeluh? Kelihatannya hampir 80, Masya Allah, mungkin hampir 90% semua orang senang mengeluh. Mari kita hantam keluh kesah ini dengan menghadirkan seorang psikolog yang sangat piawai tentu, dan beliau ini dari Universitas Indonesia, saudara Fania Wibisono. Selamat pagi, Mbak. Ya, Mbak Fania Wibisono adalah seorang psikolog yang pada disertasinya dan pada akhirnya menekuni masalah psikologi industri. Kalau tidak salah begitu ya, Mbak ya? Ya, benar, Pak. Ya. Dan kita akan jumpa pula dengan seorang ibu yang luar biasa tabahnya. Ya, Ibu Linda, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ibu Linda, ibu pekerjaannya apa ya? Saya pedagang tahu keliling. Pedagang tahu. Tahu bagaimana? Ini saya dengar, saya baca di sini, ibu ini pedagang tahu. Tahu apa ya? Tahu, tahu kan macam-macam. Cina. Oh, tahu Cina. Iya. Ya. Sudah berapa tahun ibu? Hampir 10 tahun. Hampir 10 tahun, luar biasa. Anak ibu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Ibu menangani anak ini sendiri atau? Bersama suami. Dengan suami. Kalau suami bekerja sebagai apa? Mengurus empang orang. Mengurus? Empang-empang orang. Oh, begitu ya. Baik. Nah, para pemirsa, nah, kita tentu saja dari Ibu Linda kita akan belajar bagaimana caranya menghadapi hidup ini. Dan kita akan mendengarkan dari Mbak Fania nanti, mengapa sih orang itu sering berkeluh kesah ya, Mbak Fania ya. Jadi kita semuanya akan nanti belajar dan mengembangkan diri kita supaya menjadi orang yang lebih banyak bersyukur dan mengurangi keluh kesah. Kalau berkeluh kesah itu kan normal ya, Mbak Fania ya. Iya ya, harus untuk mengekspresikan diri juga ya. Untuk mengekspresikan diri ya. Iya, sebenarnya hampir semua orang benar, bukan 80%, mungkin 100% orang dalam hidupnya pasti pernah melakukan keluh kesah ini. Iya, betul. Wajar ya. Wajar ya. Nanti kita gali lebih dalam. Nah, para pemirsa hamba Allah yang mulia, terutama kepada pemirsa di daerah sekitar Jakarta Raya ini, sudah datang waktu untuk sholat, dan marilah kita semuanya menjalankan kewajiban kita dan mendengarkan azan subuh untuk sejenak melakukan ibadah kita. Para pemirsa, hamba Allah yang mulia, tadi sudah saya perkenalkan psikolog kita, Saudara Fania, dan tamu kita Ibu Linda. Ibu Linda adalah pedagang tahu keliling, dan mari kita gali dulu dari Mbak Fania. Mbak Fania, ini kalau orang berkeluh kesah itu mengapa ya kira-kira? Sebenarnya awal keluh kesah itu mungkin lebih dari ekspresi diri seseorang ya. Mungkin karena dia biasanya mengalami suatu masalah. Itu pertama, atau mungkin juga sebenarnya masalah itu mungkin bukan benar-benar masalah ya. Bisa juga mungkin karena dia kurang mensyukuri apa yang dia dapat gitu. Oh, gitu. Apa yang dia sudah memiliki gitu. Atau mungkin juga ada perasaan yang tidak puas dengan kehidupan dia. Jadi mulai dia berkeluh kesah. Itu sebenarnya bisa dilihat dari dua sisi sih. Bisa dilihat dari sisi positif, di mana dia memang cuma mengekspresikan. Jadi tidak sampai berlarut-larut yang mengarah ke arah negatif. Jadi lebih ke arah mengekspresikan diri, benar-benar mengungkapkan apa yang berada dalam dirinya dia. Dan mungkin bahkan membuat orang itu menjadi lebih lega karena sudah keluar apa yang dalam dirinya dia. Ya, tapi kalau yang negatif ini yang apa? Dan apabila keluh kesah ini terus berlarut dan menyebabkan jadi bounce back ke diri dia sendiri gitu, menjadi malah menjadi bumerang bagi diri dia sendiri, membuat orang itu menjadi tidak bisa maju gitu, membuat orang itu menjadi tidak bisa melihat, merefleksikan diri, tidak bisa menginterospeksi diri, itu yang bisa mengakibatkan negatif gitu. Nah, mungkin yang kita akan bicarakan ini yang negatif ya mungkin ya. Kenapa kok orang sampai bisa berlarut-larut begitu? Apa yang membuat dirinya seperti itu? Itu apakah memang kepribadiannya atau itu suatu pelarian saja begitu? Bisa ada dua sisi, Prof. Mungkin bisa jadi satu dari kepribadian dia sendiri, dan kedua mungkin dari lingkungannya juga. Terkadang kita dari manusia tidak terlepas dari lingkungan kita ya, di mana kita berada, di mana kita bertumbuh kembang gitu. Jadi sebenarnya semua itu tidak bisa disalahkan memang karena dari genetik dan kepribadian itu sendiri gitu. Pasti karena ada mungkin lingkungan dan juga dia sendiri yang menyebabkan keluh kesah itu menjadi ke arah negatif gitu. Yang mana saya bilang jadi orang tersebut menjadi stagnan, tetap berada dalam posisi itu, tidak bisa berkembang menjadi lebih baik, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, tapi tetap berfokus pada keluh kesah itu saja. Ada nggak hubungannya dengan pola asuh? Mungkin kalau seorang ibu yang selalu menyalahkan, yang selalu tidak memberi penghargaan gitu, gimana? Tentu itu ada, makanya saya bilang dari tadi dari lingkungan ya. Dan pertama mungkin dari kepribadian. Ada beberapa tipe kepribadian menurut teori psikologi gitu. Dan ada beberapa tipe yang cenderung kurang bisa, lebih introvert ya, lebih ke arah mungkin malah orang-orang tersebut karena keluh kesahnya itu tidak bisa diekspresikan keluar, lebih cuma dipendam ke dalam diri sendiri gitu, atau diekspresikan dengan marah-marah ya. Iya, itu biasanya malah lebih ke arah negatif gitu kan jadinya kan. Malah biasanya bisa dilihat dari anak kecil yang lebih kecil. Misalnya mulai suka banting-banting barang gitu. Atau mulai yang ke arah yang sampai mungkin parah temper tantrum, benar-benar yang sampai guling-guling di tanah gitu. Itu bisa dilihat memang dari kecil. Dan mungkin memang udah kepribadian ditambah dengan pola asuh. Tadi saya bilang mungkin lingkungan. Jadi menambah sifat itu menjadi berkembang yang ke arah negatif, bukan menjadi ke arah positif gitu. Baik, Mbak Fina kita, Mbak Fania, bukan Fina, Mbak Fania ya. Ibu Linda bisa cerita nggak? Ibu kan dagang tahu keliling nih. Coba cerita apa yang ibu kerjakan sehari-hari? Ya sehari-hari saya dagang tahu keliling-keliling, dari rumah ke rumah, menawarkan. Ini yang ditawarkan ini tahu mentah atau tahu? Tahu mentah. Oh, tahu mentah. Iya. Iya. Ke dari rumah ke rumah itu ke mana saja Ibu? Iya, keliling ke Depok. Aduh. Iya. Ibu tinggal di mana? Sawangan. Di Sawangan. Dari Sawangan ke Depok. Ke Depok, Kebayoran Lama. Ya? Ke Kebayoran Lama. Kadang ke Pondok Pinang. Iya, iya, iya. Ke Lebak Bulus. Iya. Ya, kemana aja lah. Iya. Nah, kita usaha ya, Pak. Betul, betul, betul. Naik angkot. Bawa dagangan sih, bawa sendiri. Iya. Dua boknya, bawa bok dua. Mm-hmm. Kita teng-teng sendiri, keliling-keliling. Begitu ya. Ibu pernah enggak merasa capek, terus berkeluh kesah? Gitu? Enggak. Enggak. Loh? Kita hadapin aja hidup ini apa adanya lah. Seperti iya, gitu. Air gitu ya. Iya, iya, iya. Kalau kita keluh kesah, emang siapa membantu kita kalau kita? Luar biasa. Ibu ini... saya agak diam itu karena ibu mengatakan tidak pernah berkeluh kesah. Lalu berkata, kalau berkeluh kesah siapa yang mau bantu kita? Iya, ya? Kalau kita susah siapa yang mau bantu kalau enggak diri kita sendiri kan? Gitu ya, Bu. Iya. Iya, iya. Itu pernah enggak ibu mengalami sesuatu yang tidak ibu harapkan yang membuat ibu sampai kaget begitu gitu? Enggak. Saya dengar katanya ibu pernah tabrakan. Iya. Ditabrak atau tabrak? Iya. Ditabrak sampai tahun satu bok itu habis. Ya habis gimana ya, yang nabrak saya juga tukang ojek, masa saya harus ganti. Dia kan profesinya sama gitu sama saya, sama-sama kita orang susah lah. Ya udah kita relahin aja. Rezeki kita tuh pasti ada lagi. Enggak dari situ mungkin dari yang lain. Aja. Enggak dari situ mungkin dari yang lain. Ya, dari mana kita kan enggak tahu. Allah yang ngatur semuanya kan. Allah yang mengatur semuanya. Ibu, saya ingin tahu anak ibu ada berapa ya? Anak saya ada 5. 5. Iya, yang terakhir kembar. Alhamdulillah. Umur berapa itu? 8 tahun. 8 tahun. Jadi yang paling tua? Yang paling tua ini 23. 23. Sekarang sebagai apa ya? Karyawan. Karyawan sudah kerja. Iya, alhamdulillah. Ini semua hanya dari modal jualan tahu keliling ya. Iya. Saya kalau pagi juga suka buat goreng-gorengan di rumah. Dua suami saya. Iya. Kita titip di warung-warung. Iya. Ya, kalau siang saya berangkat dagang tahu, pulang udah malam. Jam 9 saya baru sampai rumah, kadang jam 8. Ibu bangun jam berapa, Bu? Saya kalau bangun habis subuh. Habis subuh. Karena kan kita dagang gorengan itu kan pagi-pagi itu di warungnya. Jam 6 tuh kan udah ini warung udah buka. Kita harus titipkan. Jadi pagi-pagi saya berdua suami saya udah bangun. Ini Ibu kalau mau menasihati menasihati saya kita semuanya ini dari seorang tukang tahu keliling yang tidak pernah berkeluh kesah, apa nasihat ibu kepada orang yang selalu berkeluh kesah? Macet aja berkeluh kesah, nanti kalau umpamanya dagang nggak laku berkeluh kesah. Oh, saya sering tuh Pak dagang nggak laku gitu pernah. Iya, kayak saya pernah kan dagang gorengan nggak habis gitu. Ya kadang-kadang kita suka aduh gimana ya untuk modal besok aja, suka modalnya itu malah ini. Tapi ya mungkin ya dari tahu itulah kita putar lagi. Dari sini kita nggak dapat, dari yang lain kita dapat. Jadi ibu punya pendirian kalau dari sini nggak dapat mungkin dari yang lain nggak ada gitu. Kalau hari ini nggak dapat mungkin besok begitu ya. Iya, ini apa cara hidup seperti itu luar biasa ibu tanamkan juga kepada anak-anak. Iya, bagaimana? Ya anak saya ini saya kasih nasihat, saya bilang kita hidup ini kan harus prihatin keadaan kita kan pas-pasan, nggak seperti orang lain kita harus bisa dapat ini dapat itu, kalau kita kan enggak, harus kita cari dengan keringat tiap hari. Iya. Baik, para pemirsa, Anda bisa berinteraksi dan ikut serta masalah menanggulangi masalah keluh kesah ini. Ibu Linda baru saja cerita. Ya, bangun pagi, pulang sampai jam 9 malam, pernah ditabrak, tahunya berantakan, tapi yang nabrak tukang ojek, katanya hampir senasib lah. Ya, jadi orang kecil kira-kira seperti itu, lalu mempunyai suatu pandangan hidup, kalau nggak dapat dari sini, dapat dari sana, semuanya ada di tangan Allah. Melalui 573-3476 atau 573-3478. Mbak Fania, tadi kita dengar kan seperti ibu ini, bagaimana caranya ya membuat masyarakat supaya mempunyai ketabahan seperti ibu ini? Iya, saya terus terang bangga sekali Bu, saya dengar ibu cerita begitu sulit anak lima, terus harus jualan sendiri, suaminya nggak bekerja lah gitu, memang harus banting tulang sendiri, gitu. Belum lagi kalau misal sekarang, zaman sekarang anak masuk sekolah juga mahal ya, iya, emang betul, saya ngalamin. Terus dan bayar ujian mahal kemana? Iya, iya. Memang pendidikan itu. Pendidikan, aduh. Kebetulan saya guru. Iya. Pendidikan itu harus mahal. Iya. Tetapi masalahnya bagi orang miskin, siapa yang harus bayar? Iya. Tapi janganlah pendidikan itu murah. Iya. Kalau pendidikan menurut saya tidak ada juga yang gratis. Pendidikan itu. Ya gratis itu maksudnya bagi orang-orang yang miskin gratis, tidak perlu bayar. Yang bayar bangsa dan negara dan pemerintah. Kira-kira begitu. Nah ini Mbak, tadi pertanyaan saya, bagaimana caranya kita mendidik supaya orang itu tidak berkeluh kesah? Setelah saya lihat dan dengar dari Bu Lida juga cerita, dan memang menurut saya ada beberapa faktor lingkungan yang mendukung Ibu Linda menjadi seperti ini gitu. Salah satunya mungkin memang dari dulu fasilitas ekonomi dan situasinya tidak mudah ya, Bu Linda, semuanya selalu harus dilakukan dengan struggling gitu. Mungkin bagi orang yang keadaan ekonomi, status ekonominya lebih mudah semuanya, tapi jadi lebih mudah berkeluh kesah gitu, karena mungkin apa-apa sudah disediakan, pembantu udah ada, semua mau masuk sekolah ini udah bisa, mau minta uang jajan tinggal minta, udah dapet gitu. Kadang-kadang mungkin orang-orang seperti itu yang akan tumbuh kembangnya menjadi lebih mudah berkeluh kesah, karena begitu fasilitas tidak ada satu, mereka menjadi sulit untuk beradaptasi gitu, mulai menyerah, aduh gimana ini gitu. Mungkin orang-orang yang lebih keadaan ekonominya lebih sulit, karena mungkin kita bisa lihat, kita perhatikan lebih tabah ya dalam menghadapi hidup, mungkin lebih harus sabar. Berjuang ya, harus sabar gitu. Mungkin saya lihat juga apalagi orang yang udah kebiasaan hidup di atas gitu, dan kadang-kadang kurang bersyukur, selalu kan namanya kita hidup pasti ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih gitu, kadang-kadang orang maunya harus selalu lebih, dapat yang lebih, kurang bisa menerima apa adanya gitu. Mungkin bisa lebih ditanamkan kayak Ibu Linda gitu, Ibu Linda dan suaminya sudah berusaha terbaik yang dia lakukan, dan ini yang sudah rezeki yang didapat, dan harus bersyukur gitu. Jadi rupanya Anda tadi mengatakan orang itu harus hidup dalam struggle ya, dalam perjuangan. Jadi tidak dalam suatu tantangan yang berat gitu. Kalau memang sudah dibiasakan seperti itu, kita tidak berkeluh kesah ya Bu ya. Hidup itu apa adanya. Hidup itu apa adanya. Iya, kita bawa santai aja. Bagaimana Bu? Iya, kita bawa santai aja, nggak usah terlalu di. Jangan pikirkan. Nah, semuanya akan berat. Ya, Ibu Linda enggak pernah kepengen sekali punya sesuatu yang lebih begitu. Iya, kalau ada rezekinya ya kepengen, Pak. Iya. Siapa sih yang enggak kepengen ya? Iya. Nah, Mbak Fania, Anda tadi mengatakan orang yang mapan, orang yang segala macam sudah ada begitu. Sebetulnya lalu tidak puas, ingin lagi. Sebetulnya kalau saya melihat orang mengejar uang gitu, apakah dia justru menjadi selalu tidak puas, atau uang ini seperti apa itu? Iya. Dia punya penyakit ya. Tapi kita sapa dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Ya, halo. Ya. Ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan Bapak Kusnandar. Ya, Pak Kusnandar dari Garut. Iya, dari Garut. Mangga, kumaha Bapak? Ini masalah keluh kesah ya. Ya, mohon. Sedangkan Allah dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa manusia itu diciptakan keluh kesah. Dan sana huliko hulu'an. Iya. Yang saya mau tanya itu bagaimana cara mengatasi biar orang gak terlalu banyak berkeluh kesah gitu. Iya. Karena orang kalau dikasih harta suka berkeluh kesah, dikasih kesusah juga, dikasih susah juga keluh kesah. Ya pokoknya manusia itu dikasih apa-apa selalu berkeluh kesah. Iya. Yang saya mau tanyakan tips untuk mengatasi itu bagaimana? Nah, baik. Terima kasih ya. Mangga. Halo. Nah, ini ada penelpon yang kedua. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa Bapak ini? Dari Pak Usman. Ya, Pak dari Usman. Bapak. Ya. Silahkan Pak Usman. Sekarang yang saya lihat bangsa kita ini memang banyak keluh kesah. Ya. Tapi dia tidak menyadari bahwa itu persoalan yang salah. Ya. Sebetulnya sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih lagi penyayang kepada semua. Nah, rezeki juga dikasih. Ya. Tapi ada dua. Ada jalan Allah, ada jalan setan. Nah, itu. Ya. Kita tinggal pilih mau surga, mau neraka. Ya. Makanya banyak manusia yang tidak mensyukuri nikmat. Nah, makanya bangsa kita ini terpuruk, tidak bangun-bangun. Ya. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, luar biasa. Nah, ini Pak Kusnandar dulu dari Garut. Kira-kira dari ilmu psikologi ini ada nggak tipsnya? Bagaimana caranya mengatasi keluh kesah yang berlarut-larut tapi yang negatif nih, bukan yang positif? Sebenarnya satu, balik ke ajaran agama lagi ya Prof. Tetap manusia boleh berusaha tapi Tuhan yang menentukan ya semuanya. Gitu. Jadi memang harus dari kecil harus dididik lebih secara agama, itu tidak boleh lepas menurut saya. Dan juga walaupun kita juga sekarang mungkin sempat jauh dari agama gitu, atau mungkin kurang mendekatkan diri ke agama, trik pertama memang harus tetap balik pada agama kita masing-masing ya. Dengan lebih pasrah dan lebih berserah, pasti ya akan jalan hidupnya akan lebih mudah gitu. Dan mungkin kita akan berkurang keluh kesahnya, tapi lebih banyak lebih bersyukur apa akan yang kita udah miliki. Terus mungkin kedua, lebih daripada berpikir positif, Prof. Jadi kita segala sesuatu pasti, namanya hidup pasti penuh tantangan. Gak ada namanya hidup sehari aja lepas dari masalah, itu gak mungkin gitu. Pasti ada masalah dikit, kayak itu macet, atau tiba-tiba mobilnya mogok, apa tiba-tiba kendaraan gak ada, tiba-tiba mungkin dagangan gak laku ya Bu ya. Pasti ada aja masalah tiap hidup. Tapi yang saya tadi juga belajar dari Ibu Linda, saya lihat kenapa Ibu Linda bisa keluh kesah itu sedikit ya, mungkin ada tapi gak sampai berlarut-larut sampai negatif. Karena kita berpikiran positif, menciptakan aura positif di diri kita dan juga di lingkungan kita. Jadi mungkin segala sesuatu dilihat dari segi positif gitu. Kalau misalnya kayak hari ini misalnya dagangan bulinda gak laku, ya mungkin besok akan lebih baik. Dan mungkin ada hikmahnya juga. Mungkin memang belum rezekinya, atau mungkin biar besok bisa belajar untuk dapat lebih baik lagi gitu. Pasti ada jalannya sendiri gitu. Kita harus berpikiran positif. Baik, jadi sudah ada dua tipsnya untuk Pak Kusnandar. Yang pertama agama, yang kedua melihat sesuatu dari segi positif. Ibu Linda pernah enggak waktu dagangannya enggak laku tapi Ibu terus enggak kayak yang kalah lalu seperti yang betul-betul wah menjadi sedih gitu. Bagaimana Ibu kalau caranya? Kalau sedih memang ada, tapi kalau untuk ini menyerah kayaknya enggak. Menyerah enggak ya? Enggak. Gimana tuh caranya supaya jangan menyerah? Ya kita ini lagi. Ya mungkin hari ini nggak dapat, mungkin besok lebih dari ini gitu aja. Tapi saya bingung mungkin. Ini luar biasa Ibu. Hari ini nggak dapat tapi besok mungkin akan lebih banyak lagi ya. Jadi Ibu meletakkan harapan-harapan, titik-titik terang di dalam hidup Ibu setiap kali Ibu menghadapi kesulitan itu. Ini bagaimana umpamanya menghadapi anak-anak umpamanya? Anak-anak pernah nggak membuat Ibu jengkel gitu? Iya, sering sih anak-anak kecil ya. Apalagi yang kembar gitu kan. Sering bikin jengkel ya. Gimana kita biasa aja. Ini jengkel itu tidak Ibu buat menjadi suatu kekuatan yang membuat Ibu jatuh, atau jengkel itu membuat Ibu bangun lagi gitu? Iya, jengkel itu buat kita bangun, kita gimana ya. Ya ini supaya dia ini kita ini apa kita ajarin, diajarin. Sampai kalau saya pulang itu jangan sampai buat orang tua jengkel. Begitu diajari ya Bu ya. Baik. Nah Mbak Fania, ini tadi kita dengar sendiri bahwa berpikir positif, lalu Anda bicara tentang aura, aura berpikir positif itu apa itu? Mungkin lebih ke arah kita menempatkan diri kita di situasi yang positif itu. Kadang-kadang kalau kita dari pagi bawanya udah gak enak gitu, udah kayaknya moodnya udah dibawa situasi hati lebih ke mood gitu ya, lebih ke pembawaan dirinya udah dibawa nggak enak, udah dibawa kayaknya susah paginya gitu. Yeah. Jadi sampai akan kita berhadapan dengan orang juga mungkin akan kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Mungkin orang juga lihat, aduh, ini orang kok sepertinya nggak welcome gitu, nggak nggak cheers, nggak senang gitu hidupnya gitu. Jadi mungkin sifat sikap-sikap orang terhadap dia juga akan cenderung menghindar gitu ya. Baik, baik. Para pemirsa masih bisa nanti berinteraksi dengan nomor 573-3476, 573-3478. Tapi ada sesuatu dari Pak Usman dari Kalibata. Beliau mengatakan bahwa kita bisa terpuruk bangsa ini kalau umpamanya sebagian besar dari rakyatnya selalu bersyukur, berkeluh kesah dan kurang bersyukur. Dan ini kita kalau berupaya harus yang di jalan Allah, jangan di jalan setan, kata Pak Usman. Secara tidak sadar mengeluh, berkeluh kesah yang negatif, kata Mbak Fania, yang membuat kita terus menurut menjadi orang yang tidak mempunyai kekuatan, tidak bisa berpikir positif, selalu keadaannya berpikir negatif, maka kita akan menjadi bangsa, menjadi suatu negara yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan moral. Itu sebabnya mari kita bangkitkan diri kita menjadi bangsa yang banyak bersyukur. Dan dari Ibu Linda tadi kita belajar bahwa kalau tidak hari ini ya berusaha, siapa tahu besok itu ada yang lebih banyak dan lebih besar. Nah, mari kita sama-sama dengarkan lagu yang akan dinyanyikan oleh Mas Haryamba ini. Kalau tidak salah, hati lembur jadi debu. Masya Allah, ini yang ditulis oleh Mas Rianto. Hati lembur jadi debu. Silahkan kita dengarkan dan kita simak dengan baik. Titik-titik muda tertinggal di dalam darah. Merata hatiku masih ada. Tergores ingatan pahit ku rasakan. Hari ini hati masih luka. Telah aku coba melupakan segalanya, namun titik terang tiada datang. Langit makin gelap, luka makin dalam. Hati ini hancur jadi debu. Ada satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari langit kelabu menutup hati, terasakan mati. Bukit kan ku daki, laut pun ku seberangi. Para pemirsa, baru saja kita mendengarkan satu lagu, Hati Lembur Jadi Debu. Ada sesuatu yang menarik di dalam syair lagu ini. Meskipun noda ada di dada, tapi guratan hati masih ada, katanya. Pahit kurasa, ya, hari ini hati masih luka. Tapi lalu ada satu hal yang menarik gitu. Bukit akan kudaki, ya, lautan akan kuseberangi. Memang betul, kalau kita memiliki suatu cita-cita dan kita mempunyai harapan dan kita mempunyai cinta, cinta kepada sesuatu dan kepada seseorang, biar dia ada di atas bukit, kita akan daki. Biar dia ada di seberang lautan, lautan akan kita seberangi. Lalu ada satu lagi yang mengatakan, mereka yang berhenti di lereng gunung dan mengatakan, sudah ah, dia tidak akan sampai ke puncak gunung. Karena itu, marilah kita sebagai bangsa belajar dari Ibu Linda, seorang tukang dagang tahu keliling, yang Ibu Linda selalu mengatakan, kalau tidak hari ini, besok mungkin lebih banyak ya. Ibu Linda, apalagi yang Ibu mau ceritakan tentang berkeluh kesah ini. Kalau Ibu lihat tukang-tukang tahu, tukang ojek, tukang gali kuburan, tukang sayur, tukang cuci pakaian, ini kebetulan saya hafal ini, rakyat-rakyat yang betul-betul yang Ibu mengatakan tadi hidupnya terbatas, itu ada nggak yang berkeluh kesah? Banyak ya. Banyak ya. Mm-hmm. Lalu gimana kalau ngobrol-ngobrol aja? Ya. Di antara, Ibu kan suka juga ketemu dengan tukang tahu keliling lainnya. Iya, sama-sama. Apa yang diobrolkan, Bu? Ya, kita ngobrol masalah keluarga. Nah. Ya, kehidupan kita sehari-hari, itu aja. Iya. Pernah nggak di antara mereka yang berkeluh kesah lalu Ibu nasehati? Banyak sih yang pada berkeluh kesah, namanya kehidupannya Pak ya. Kehidupan itu kan nggak selamanya kita kan di atas, kadang suka di bawah. Kadang juga kita kalau lagi ada kadang kita punya modal, kadang enggak. Kita curhat gitu aja. Sama-sama pedagang tahu Pak. Betul. Ya, para pemirsa jangan lupa 573-3476 atau 573-3478. Nah, ini masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Halo. Ya, Bapak, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Bapak. Halo. Saya dari NTB. Iya. Oh, dari NTB. Silahkan, Pak Nanu. Ya. Bagaimana? Terima kasih, Pak Profesor. Iya, bagaimana? Dalam pendapat saya, keluh kesah itu tidak baik. Karena kita termasuk lemah sebagai manusia beriman. Begitu ya, betul. Oleh sebab itu, kami berpendapat dan mengajak keluarga jangan sampai lemah atau berkeluh kesah. Karena kita sebagai manusia beriman, Tuhan akan memberikan jalan keluar sepanjang kita ini mengakui Dia sebagai Allah yang Maha Kuasa. Betul. Luar biasa. Maka dari itu, setiap waktu atau setiap saat kita akan bermohon kepadanya. Apa saja menjadi kekurangan kita, menjadi pemikiran-pemikiran kita. Kita akan minta kepadanya. Pasti akan diberikan. Demikianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nanu. Ini untuk bangsa dan negara, saya pikir, supaya kita kuat, keluarga maupun masyarakat, kita harus punya keyakinan kuat kepada Tuhan. Pasti ada, akan ada jalan keluar. Dan jangan berhenti bermohon, kata Pak Nanu dari NTB. Silahkan menelpon ke 573-3476 atau 573-3478. Mbak Fania, saya ingin bertanya kepada Mbak. Ini tadi dikatakan pada seseorang, ya mahasiswa, kadang-kadang dosen ya, kita yang juga sudah bekerja ini, pada suatu saat kita seolah-olah ingin berhenti dalam berusaha gitu. Kenapa itu? Iya, memang capek gitu. Ada limit ya biasanya ya. Kita kadang-kadang udah berasa udah nih kayak udah terbaik yang kita dapat, tapi kayaknya nggak bisa juga, udah deh nyerah deh biasanya gitu. Nah itu. Itu kan memang kadang-kadang wajar ya, mungkin dalam setiap bidang kadang-kadang kita sudah berusaha yang kita terbaik yang kita bisa. Tapi juga berarti mungkin dalam di sini dalam arti menyerah gitu, menyerah itu mungkin kalau tadi seperti Profesor bilang lebih ke arah yang saya tangkap lebih ke arah aduh udah deh saya udah pasrah nggak bisa lagi gitu. Mungkin kalau misalnya memang udah berusaha terbaik yang kayak Bu Linda gitu, udah berusaha menjual sebaik mungkin tapi ternyata nggak laku gitu, ya udah deh siapa tahu pasrah lebih besok pagi lebih baik daripada kemarin gitu. Itu saya bilang menyerah dalam masih dalam dalam arti kita udah berusaha tapi ya sudah gitu, kita lebih ke arah pasrah ya, bukan ke arah yang tadi mungkin ada penelpon yang kita kira di jalan setan, malah kadang-kadang pasrah, aduh kita malah ke hal yang nggak halal ya, malah kadang-kadang banyaknya gitu. Itu yang saya bilang sampai mungkin frustasi, mungkin bahkan sampai kadang-kadang ada breakdown, kadang-kadang mungkin kita lihat sering orang-orang yang gila gitu ya, kita bilang orang gila gitu di jalan yang stres, yang bisa sampai nggak pakai baju gitu, itu yang mungkin menyerahnya mungkin udah nggak ada uang, terus mungkin lingkungan sosial juga menekan dia terlalu keras, jadi sebenarnya jadi stresnya berlebihan, itu jadi stres yang mungkin bisa sampai merusak kepribadian dia sendiri gitu. Mbak Fania, saya pernah mendengar dari olahragawan gitu, dan saya ingat betul dulu kalau nggak salah Rudy Hartono ya, pemain bulu tangkis kita, itu kalau tidak salah dia tinggal satu angka lagi dia akan kalah, tapi dia terus bertahan sampai akhirnya dia yang menang. Dan ini membuat pelajaran bagi kita, rupanya kata daya tahan, endurance dulu, tidak menyerah gitu, itu bagaimana caranya ya? Itu sebenarnya balik ke pola asuh kita dari kecil ya sebenarnya ya, dari mungkin dari orang tua gitu ya, mungkin diajarkan untuk tidak mudah menyerah gitu, mungkin saya bilang pertama lebih ke arah orang tua, mungkin pola asuhnya nggak boleh terlalu, tidak boleh terlalu memanjakan, mungkin kadang-kadang ada anak yang semua dikasih, minta dikit apa dikasih, apa dikasih, jadi dia lebih dikit-dikit semuanya juga gampang gitu, nggak ada yang tadi saya bilang strugglingnya nggak ada, terus keinginan untuk berjuang yang mungkin lebih kurang gitu. Dan kedua lebih ke arah yang self esteem ya, harga diri juga, so, mungkin berharga lebih ke self esteem saya bilang. Zaman sekarang kan ya mungkin profesor tahu EQ ya, mungkin emotional intelligence, mungkin sekarang orang mungkin lebih ke arah bukan IQ lagi gitu, mungkin IQ kita boleh tinggi gitu, tapi kalau misalnya kemampuan kita beradaptasi, emotional intelligence juga nggak bagus, nggak bisa menghadapi dalam situasi masalah dalam hidup, itu yang biasa jadinya lebih mudah menyerah gitu. Baik, nanti kita akan garis bawahi lagi kalimat-kalimat Mbak Fania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan Bapak siapa? Muhammad Basir. Ya, silahkan Pak Basir. Ya, ini saya bilang jangan berkeluh kesah ini. Kalau bisa kita bersandarlah ke tempat yang ada. Ya. Berpeganglah sama yang ada. Mengharapkanlah kepada yang ada. Jadi kalau orang yang berkeluh kesah itu berarti dia mengharapkan kepada yang tidak ada. Dia masih ragu. Berarti orang itu masih ragu, gak mengerti karena tidak ada keluh kesah itu. Saya bilang keluh kesah tidak pernah ada. Kalau orang sudah tahu bersandar ke tempat yang ada, bergantung kepada yang ada, berpegang kepada yang ada, berjalan sama yang ada. Karena dia sudah tidak pernah mengharapkan yang tidak ada, dia selalu mengharapkan yang ada. Makanya orang tua saya selalu bilang, orang tua jangan dicari, rezeki jangan diminta. Orang tua jangan dicari, rezeki jangan diminta. Carilah nak isi dua kalimat syahadat sampai ketemu. Gitu ya Pak. Jadi saya dari umur 10 tahun sampai sekarang umur saya 54 tahun, saya temukan isi dua kalimat syahadat itu adalah kekuatan. Itulah yang dibilang la haula wala quwata illa billah. Itulah isi dua kalimat syahadat. Terima kasih Pak Basir. Terima kasih. Pak Basir, terima kasih banyak Pak. Luar biasa. Silahkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbak. Silakan Mbak Mulyanti. Iya, saya ingin menanyakan Pak, apa sih bedanya antara keluh kesah dengan curhat gitu Pak? Karena kita butuh ya, butuh sesuatu, curhat dengan Allah gitu, curhat dengan seseorang untuk solusi, tapi kadang kita jadi terjebak dalam keluh kesah gitu. Betul. Bahkan kita juga kan ingin apa, tidak ingin mengundang perasaan gitu. Jadi apa bedanya gitu antara curhat dengan keluh kesah? Terima kasih. Baik. Mungkin sebelum kita lupa, Mbak Fania, ini apa nih bedanya curhat sama kalau keluh kesah rasanya sudah negatif ya. Padahal tadi Mbak Fania di awal sudah mengatakan keluh kesah itu diekspresikan itu bagus gitu, daripada tidak diekspresikan. Tapi kalau sudah menjadi negatif itu menjadi keluh kesah. Nah, kira-kira apa ini? Sekali lagi, curhat itu supaya enggak jadi curhat ya, keluh kesah gitu. Sebenarnya itu curhat itu lebih ke arah jargonnya kita ya. Kita jadi udah kayak bahasa gaulnya gitu. Iya, bahasa gaul. Singkat dari curahan hati kan curhat. Iya, betul. Yang mana sebenarnya kita memang setiap orang harus bisa mengekspresikan diri. Tadi yang saya bilang itu sebenarnya itu lebih baik daripada memendam rasa yang kita miliki. Apalagi kadang-kadang mungkin ibu-ibu lebih banyak ya, lebih bisa mungkin sama arisan atau sama sesama teman lebih mudah curhat cerita gitu. Jadi masalahnya ada, anak saya kenapa nih kayak gini nih, udah suami saya kenapa nih kayak gini-gini, itu yang sambil lebih ke arah curhat. Tapi mungkin keluh kesah yang di sini yang dimaksud lebih ke arah berulang-ulang gitu curhat, tapi bukan hanya mengeluarkan isi hati. Kalau curhat mungkin lebih cuma oke, saya cerita kejadian hari saya ini gitu, saya kejadian ada kejadian yang menyedihkan hari ini, ada atau kejadian membahagiakan gitu. Curhat tuh lebih ke arah, lebih menurut saya lebih ke arah netral ya, jadi bukan lebih menceritakan gitu isi hati atau menceritakan hari ini gitu. Tapi kalau keluh kesah lebih ke arah yang mungkin menyesali gitu, kesah lebih ke arah mungkin perbendaharaan katanya lebih berarti ke arah yang kenapa bisa begini gitu, kenapa ini terjadi pada saya gitu. Ya, dia tidak mau menerima ya. Ya bukan, jadi udah lebih ke memang lebih ke arah negatif gitu ya, lebih ke arah pertanyaan gitu, mengapa. Kalau curahan hati mungkin bisa saja yang lebih cuma memang menceritakan curahan hati saya berasa ini, atau mungkin curahan hati bisa juga senang gitu, saya mendapatkan ini gitu, saya mungkin curhat itu ini ya, berbagi cerita untuk juga mencari jalan keluar ya. Iya, lebih setelah curhat biasanya apa kita solusinya ke depan. Betul. Gitu kan. Ya, sedangkan kalau keluh kesah itu nanti titiknya pada merasa dirinya lemah, terus kesal, frustrasi, bisa sampai putus asa begitu. Mungkin sudah lebih dibebanin afek perasaan gitu ya, lebih diisikan perasaan di keluh kesah ini gitu. Baik, Ibu Linda pernah curhat nggak? Sering. Sering ya. Gimana? Perlu nggak itu curhat? Oh, perlu. Perlu ya. Luar biasa. Jadi kita itu sebaiknya hidup tidak sendiri ya, Bu Linda. Iya, karena kita makhluk sosial juga ya, Prof. Jadi saya juga berasa gitu, pengalaman pribadi saya kalau sepertinya ada masalah, tapi semakin kita sering cerita, gitu, semakin kita dapat masukan juga. Mungkin pasti cerita ke yang sumber yang bisa kita andalkan ya, yang reliable gitu. Kita bersyukur ya, Bu Linda, kalau kita cerita terus ada orang yang mau dengar. Iya. Iya. Tapi kan kadang-kadang kita tidak ketemu gitu, ini orang siapa yang bisa mau mendengarkan saya gitu ya. Nah, tadi ada satu hal yang luar biasa dari Pak Basir dari Tangerang. Bersandar kepada yang ada, mengharap kepada yang ada, bergantung kepada yang ada, berpegang kepada yang ada, dan berjalan kepada yang ada. Saya pikir kadang-kadang juga kita mencari-cari yang justru yang tidak ada ya. Yang maksud yang ada di sini bisa dimaksudkan Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tapi bisa juga kita bersandar dengan apa yang ada di rumah kita ya. Nah, Ibu Linda, mohon maaf nih saya mau tanya, kira-kira satu hari Ibu Linda dapat berapa ya? Ya, dapatnya lumayan lah, Pak. Lumayan ya, Bu ya. Nah, ini kalau sudah kata lumayan itu lebih positif daripada mengatakan dapatnya ya sedikit gitu. Ya, habis kita kan harus bersyukur, berapapun yang didapat ya harus bersyukur. Bersyukur ya. Pernah enggak Ibu sesudah mendapatkan sesuatu yang rasanya kurang gitu, terus Ibu wah kok cuman sedikit mengeluh begitu? Ya udah nggak pernah. Nggak pernah ya, Bu ya. Pernah paling sekali-sekali. Iya. Pernah nggak ada rongrongan dari anak-anak begitu? Oh, sering ya. Iya. Lalu bagaimana Ibu mengatasi ini? Ya diatasi saja Bu ya, yang kita bicarakan. Nah, para pemirsa, hamba Allah yang mulia, kita baru saja mendengar tadi sebelum ada pertanyaan, Mbak Fania mengatakan bahwa ada beberapa hal yang penting kita kita lakukan supaya kita tidak, kita mempunyai harga diri. Ini Mbak Fania, self esteem itu tadi yang Anda katakan itu ada hubungannya tidak dengan harga diri? Self esteem itu yang saya lihat yang bisa menjadikan seseorang itu lebih berarti dalam hidup ya. Kayak saya lihat Ibu Linda ini mungkin mempunyai self esteem yang cukup tinggi, jadi dari situ akan ada harapan-harapan yang tadi mungkin kayak seperti kita lihat kadang-kadang, maaf Bu Linda, Ibu Linda pernah libur nggak dalam satu minggu itu? Ada liburnya gitu Bu Linda. Iya, kadang-kadang kayak saya lihat orang yang mungkin yang kayak saya lihat kayak pengemis jalanan itu atau mungkin yang kayak pengamen itu, menurut saya kadang-kadang mereka itu harapan hidupnya sedikit gitu, mereka pikir ya ini yang kita bisa lakukan, kurang mau berusaha untuk lebih gitu ya Prof. Jadi seperti kayaknya ini saya cuma bisa dapat segini, ya udah terima aja ada apa adanya gitu. Kadang-kadang yang mungkin yang pasrah itu ada batasnya juga gitu, saya bilang mungkin kadang-kadang harus dididik masyarakat kita untuk menjadi lebih ada ambisi gitu, ada lebih ada cita-cita, ada harapan, ada impian gitu, ada yang memotivasi kita untuk bisa lebih maju. Dan itu yang saya lihat di masyarakat Indonesia sepertinya kadang-kadang kurang ya. Profil mereka lebih ya ini yang kita punya, mungkin juga karena saya bilang karena negaranya sangat subur gitu, tanam apa aja juga bisa gitu. Kan dengan negara Jepang yang apa-apa susah kan. Jadi tanam apa aja juga susah, jadi lebih tertantang. Iya, lebih tertantang, lebih punya lebih punya harapan yang besar gitu ya. Jadi kita harus mendidik kepada semua anak dan bangsa ini supaya punya harga ya. Iya, supaya punya cita-cita gitu, punya ada cita-cita. Motivasi sebenarnya lebih ya. Kita berusaha sebaik kita bisa, kita berusaha dulu, kita kayak Bu Linda buktinya setelah dari tahun 2000 dari 98 sampai sekarang anaknya bisa gitu. Iya. Mungkin baik. Ada harapan terus gitu ya. Baik. Profesor. Baik. Terima kasih. Para pemirsa, sebentar lagi kita akan mendengarkan lagu Ku Menanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals yang liriknya luar biasa. Tetapi ada beberapa pesan yang tadi sangat menggetarkan hati kita bersama, supaya kita bersandar kepada yang ada, mengharap kepada yang ada, bergantung kepada yang ada, berpegang kepada yang ada, dan berjalan kepada yang ada. Kata Ibu Linda, hari ini tak dapat, besok mungkin lebih besar. Tetapi ada lagi satu pelajaran yang luar biasa dari Ibu Linda. Pada suatu saat memang kita di atas, jangan lupa nanti kita akan ada di bawah. Dari Mbak Fania, kita selalu diingatkan harus jauh lebih pandai untuk mengadaptasi, menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang ada di lingkungan kita. Dan kita sebagai orang tua dan sebagai pengasuh bangsa harus memberikan arti supaya hidup ini ada artinya. Kita harus punya ambisi, kita harus punya keinginan keras, kita harus mempunyai harapan. Saya sering mengatakan kepada murid-murid saya, cobalah anak-anak bermimpi. Bermimpi, mimpi itu gratis. Mimpi apa saja yang engkau inginkan. Tetapi jangan lupa, ya, jangan terlalu berharap kepada sesuatu yang tidak bisa kita jangkau. Tentunya ada titik-titik tertentu secara bertahap kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Sekali lagi, bangsa Indonesia harus punya harga diri, martabat, harkat, supaya kita di mata Allah mendapatkan keberkahan dan sejahtera di dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.